hitung. Wah, emang juaranya irit. Apa tuh yang juaranya irit? Ini loh, Bu, daya yang 5.000. Oh. Bisa buat 10 kali cuci. Hitung, juaranya irit kan? Cuma 5.000 bisa buat 10 kali cuci? Iya. Wah, kok bisa seirit itu, Bu? Ya bisa dong. Nih, aku kasih lihat. Mana? Daya bisa irit karena cukup pakai dikit aja. Busanya banyak. Wah. Terus cucian juga cepet bersihnya. Warna baju tetap nyala. Wanginya dahsyat. Wih, bersihnya. Wanginya. Gak bikin tangan kasar juga loh, Bu. Oh ya? Nih, pegang tangan saya. Iya, tetap lembut. Ya kan? Pantesan makin disayang suami. Aduh, ibu bisa aja nih. Jadi malu saya. Daya, hitung. Juaranya irit, bersihnya hebat, wanginya dahsyat. Wings Care.